Repetirlo todo. Kurang lokalisasi ketukku kebatin hati rumah sari jalani nanti wae tak terlaki kowe balon nanti. Tak bawa waktu aja, kape wis salah cari, lambok yo kiri mulai, kue balon nangen di. Tinggalake seliramu nanti nekat tanpa aku cekur nang lokalisasi ketutup kebati-bati maksa di jalani nanti wae tak toleh lumamu menyanyi. Sebagai kalian kedua.